إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين صهر الماتي. Masih kita membicarakan ucapan Abu Ja'far al-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah. Ya, ini ucapan beliau, wala nukafir ahadan min ahli al-qiblah bidhanbin ma lam yastahilhu wala naqulu la yadur ma'al imani dhanbun liman amilahu. Ucapan beliau ini menunjukkan sikap tengah Ahlus Sunnah, bahwa kami Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli al-qiblah dengan sembarang dosa. Tetapi tidak pula menyatakan bahwa dosa enggak ngaruh terhadap seorang yang mengerjakannya. Artinya tidak seperti khawarij, tidak pula seperti murji'ah. Khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan segala macam dosa. Sedangkan murji'ah menyatakan la yadur ma'al imani syai', bahwa iman tidak terpengaruh dengan dosa apapun. Adapun Ahlus Sunnah tengah-tengah, menyatakan bahwa dosa-dosa yadurru ma'al iman, akan merusak keimanan. Menguranginya. Tetapi tidak semua dosa menyebabkan kafirnya seseorang. Ada yang menyebabkan kekafiran, ada yang tidak. Terakhir kita baca, Allah Ta'ala alam, sepertinya apa yang diucapkan oleh Asy-Syarih Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi tentang apa yang beliau katakan dari nas-nas ancaman-ancaman yang dijadikan sebagai hujjah bagi mereka. Khawarij memakai dalil-dalil ancaman untuk mengkafirkan kaum muslimin, sedangkan murji'ah mengambil dalil-dalil yang sifatnya rahmat, maghfirah, ampunan Allah yang sangat luas untuk menganggap bahwa dosa enggak ngaruh terhadap keimanan. Sampai pada ucapan beliau rahimahullah, menukil ucapan Abu Yusuf rahimahullah, anahu qal nazartu Abu Hanifah. Aku pernah berdiskusi dengan Abu Hanifah. Abu Yusuf adalah murid senior beliau, murid seniornya Abu Hanifah rahimahullah. Kata Abu Yusuf rahimahullah, nazartu Abu Hanifah rahimahullah muddatan. Aku pernah diskusi dengan Abu Hanifah beberapa lama. hatta ittafaqa ra'yi wa ra'yahu, hingga sepakat antara pendapatku dengan pendapat dia. Anna man qala bi khalqil qur'ani fa huwa kafir, sepakat menyatakan bahwa siapa yang menyatakan Quran makhluk maka dia kafir. Ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang dicontohkan di sini adalah kalimat yang sifatnya am. Siapa yang berkata begini maka dia kafir, siapa yang berkata begitu maka dia kafir. Ini boleh dan ini sering diucapkan oleh para ulama lebih banyak daripada pengkafiran ta'yin. Kenapa demikian? Karena pengkafiran secara ta'yin si fulan dan si fulan ini lebih berat dan lebih banyak syarat-syaratnya. Harus lengkap syurutuhu dan harus hilang mawani'uhu. Syurutuhu harus ada syarat-syaratnya. Tetapi harus intifa'ul mawani', harus terhalang mawani'nya. Syarat-syarat itu artinya yang dikerjakannya benar-benar ucapannya mengkafirkan. I'tiqadnya mengkafirkan. Kemudian juga syarat yang kedua ini dan itu. Sedangkan intifa al-mawani' maknanya dia bukan terpaksa. Bukan tidak tahu. Dan dia sudah ditegakkan hujjah padanya dan seterusnya. Ini dikatakan dengan wufur syurut wa intifa'ul mawani'. Tetapi kalau kalimat man qala bi khalqil Qur'an fa huwa kafir, itu banyak dari para ulama. Siapa yang tidak percaya pada Qur'an maka dia kafir. Siapa yang tidak menerima hadis ini maka dia kafir. Atau kalimat yang semakna dengan itu. Seperti ucapan Abu Yusuf dan Abu Hanifah. Yang menyatakan man qala bi khalqil Qur'an fa huwa kafir. Amma asyaksul mu'ayyan. Lihat ucapan Ibn al-Iz yang selanjutnya. Wa amma asy-syakhsul muayyan, adapun orang tertentu, idza qila, ketika dikatakan hal tashhaduna annahu min ahli al-wa'id wa annahu kafir, apakah kalian wahai para ulama mempersaksikan bahwa si fulan ini terkena ancaman dan dia kafir, fa hadza la nashhad alaihi, maka demikian kami tidak mempersaksikan. Illa bi amrin tujawiz ma'ahu syahadah, kecuali dengan sesuatu yang membolehkan persaksian. Fa innahu min a'zamil baghi an yashhad 'ala mu'ayyan annallaha la yaghfir lahu wa la yarhamuhu bal yakhluduhu fin nar. Karena termasuk kedzaliman yang sangat besar untuk menentukan pada orang tertentu bahwa Allah enggak akan mengampuninya, atau kalimat Allah enggak akan merahmatinya, atau kalimat dia kekal dalam neraka. Ini kalimat-kalimat yang mengerikan. Yang dikatakan al-baghi, kezaliman al-azim, bahkan min a'zamil baghi, di antara sebesar-besar kezaliman adalah mempersaksikan pada seorang yang masih hidup bahwa dia ahli nar. Dia penduduk neraka. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga ahli sunnah dan para ulama'nya selalu menyatakan dengan wasaf. Dan mereka tidak berbicara dengan ta'yin. Wasaf artinya dengan sifat-sifatnya. Siapa yang begini-begini finnar. Siapa yang begini-begini finnar. Siapa yang demikian dalam neraka. Sesat, menyimpang, ahli nar dan seterusnya. Tidak menyatakan si fulan ahli nar. Tidak mengatakan si fulan kekal dalam neraka. Tidak. Karena mereka dalam keadaan masih hidup. Perbuatan yang diperbuatnya juga seperti tadi harus lengkap syarat-syarat untuk dikatakan kafir dan juga harus hilangnya semua penghalang-penghalang dan itu pun dalam keadaan kita tidak tahu apakah dia berubah atau tidak berubah nantinya untuk dikatakan ahli nar, untuk dikatakan penduduk neraka. Maka dikatakan selanjutnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, walihada dzakara Abu Dawud fi sunanih. Oleh karena itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dalam kitab Al-Adab. Babun nahi anil baghi. Babnya bab larangan dari al-baghi. Larangan dari kezaliman. Wa dzakara fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian dibawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kana rajulani fi Bani Israel mutawakhiyain. Bahwa ada dua orang dari kalangan Bani Israel yang bersaudara. Fakana ahaduhuma yudnib. Bahwa salah satunya berdosa. Wal akhar mujtahidun fil ibadah. Sedangkan yang lain bersungguh-sungguh dalam ibadah. Fakana la yazalul mujtahid yaral akhar ala dhanbi. Maka orang yang rajin ibadah ini, salah satunya selalu melihat saudaranya terus di atas dosa. Fayaqulu aqsir. Maka berkata saudaranya, kurangi dosamu. Kurangi, berhenti dosa dari dosa-dosamu. Fawajadahu yauman ala dhan. Diingatkan, ternyata pada suatu hari melihat lagi saudaranya berbuat dosa lagi. Maka orang tadi berkata kepadanya, aqsir, kurangi. Ternyata orang itu menjawab, padahal saudaranya, khallini wa rabbi abu'asta alaiya raqiban. Biarkan aku dengan Rabbku. Apakah engkau diutus untuk mengawasi aku? Faqal, maka orang yang rajin ibadah tadi berkata, wallahi la yaghfirullahu lak. Sungguh demi Allah, Allah enggak akan ampuni kamu. Atau dengan kalimat, la yudkhilakallahul jannah. Sungguh Allah enggak akan masukkan engkau dalam surga. Ya ikhwan fillah, a'azakumullah. Karena marahnya saudaranya berkata, yang rajin ibadah kepada yang ahli dosa dan pendosa ini, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah enggak akan ampuni kamu. Demi Allah, engkau enggak akan masuk surga. Allah enggak akan masukkan kamu ke dalam surga. Faqubidha arwahuhuma. Kemudian kedua orang tadi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajtama'a 'inda rabbil 'alamin. Keduanya bertemu di hadapan Allah Rabbul Alamin. Faqala li hadzal mujtahid. Maka Allah katakan kepada orang yang rajin ibadah tadi, akunta bi aliman, apakah engkau tahu tentang aku? Au kunta ala ma fi yadi qadira, apakah engkau memiliki kekuasaan apa yang ada di tanganku, kata Allah. Wa qala lil mudnib, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pendosa tadi, idhab fadkhulil jannah birahmati, pergi engkau masuk dalam surga dengan rahmatku. Wa qala lil akhar, dan berkata kepada orang yang rajin ibadah tadi, idhabu bihi ilan nar, bawa dia ke dalam api neraka. Lihat kenapa, karena lancangnya mulut ahli ibadah tadi, karena dia merasa saleh, merasa ahli ibadah, merasa ahli zikir, dan kemudian dia mengentengkan dan meremehkan saudaranya yang pendosa, kemudian menyatakan dengan atas nama Allah, wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah, Allah enggak akan ampuni kamu, Allah enggak akan masukkan kamu ke dalam surga, yang maknanya engkau akan masuk neraka. Maka dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz, man yata'ala alayya, kata Allah, siapa yang lancang mendahului aku? Apakah engkau tahu apa yang ada pada diriku? Kata Allah. Apa engkau qadir, memiliki kekuasaan, kemampuan terhadap apa yang ada di tanganku? Aku telah gugurkan amalanmu dan aku ampuni dia. Maka Allah perintahkan kepada pendosa tadi untuk masuk surga dengan rahmat dari Allah. Dan Allah katakan kepada para malaikatnya, bawa si mujtahid ini pada api neraka. Gugur amalannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, qala Abu Hurairah. Setelah meriwayatkan hadis ini, Abu Hurairah berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, walladhi nafsi biyadih, latakallama bikalimatin, awbaqat dunyahu wa akhiratah. Sungguh demi Allah, yang jiwaku ada di tangannya, dia berbicara dengan satu kalimat yang ternyata menghancurkan dunianya dan menghancurkan akhiratnya sekaligus. Siapa? Al-mujtahid. Orang yang tadi bersungguh-sungguh dalam ibadah. Yang ijtahada fil ibadah sekian lama, ternyata yatakallam bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhiratahu, menggugurkan, menghancurkan semua amalan-amalannya, dunianya dan akhiratnya. Ikhwan fillah, na'azakumullah, qom muslimin yang saya hormati. Ini bahayanya kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Dan sudah pernah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain. Innal abda la yatakallam bi kalimah la yara laha balan yahwi biha fi nari jahannam sad'ina kharifa. Sesungguhnya seorang hamba kadang berbicara satu kalimat yang dia menganggap enggak ada apa-apanya, ternyata dengan kalimat itu dia tersungkur ke dalam neraka jahannam sad'ina kharifa selama 70 musim, 70 tahun. Qanifilina a'azakullah kaum muslimin sa'aramati. Di antara contohnya ini, hanya menyatakan wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah engkau tidak akan diampuni. Tahu dari mana dia? Mengatasnamakan Allah tanpa ilmu, lancang, sembarangan dia berbicara atas nama Allah. Maka Allah katakan, man yata'ala alaiya, siapa yang mendahului aku? Apakah dia tahu apa yang ada pada diriku? Aku telah menggugurkan amalanmu dan aku ampuni dia. Subhanallah. Dan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan menyatakan tidak akan diampuni, Allah balik. Justru dia diampuni dan orang tadi yang digugurkan amalan-amalannya. Qul inna a'udzu billahi huwa haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Ahmad rahimahullah rahimahumullah dari jalan Ikrimah Ibn Ammar dari Damdam Ibn Hau Ibn Jauz an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal, selanjutnya dikatakan wali anna syakhsal muayyan, dan juga karena seseorang tertentu dengan ta'yin. Yumkin an yakuna mujtahidan mukhtian maghfuran lahu. Kenapa para ulama berhati-hati dalam menta'yin? Kalau bicara tanpa ta'yin biasa. Para ulama biasa mengatakan seperti itu sebagai ancaman. Siapa yang menyatakan Quran makhluk, maka dia kafir. Siapa yang menyatakan demikian, maka dia sesat menyimpang, terancam dengan api neraka. Tapi ketika ta'yin, bagaimana si fulan? Sangat-sangat berhati-hati. Kenapa? Alasan pertama tadi sudah dijawab, bahwasanya jangan sampai lancang memutuskan seseorang begini dan begitu, ternyata salah, ancamannya sangat besar. Yang kedua, bahwa orang yang berbuat tadi, yang menyatakan begini, menyatakan begitu, ucapan-ucapan penyimpangan, ucapan kufur, jangan-jangan yakunu mujtahidan mukhti'a, bisa jadi dia berijtihad salah. Orang yang berijtihad kemudian salah, maghfuran lahu, orang itu diampuni oleh Allah SWT. Bahkan dalam kitab kita yang kita baca, kita menyaksikan kesalahan yang fatal dari Syekh Imam Abu Ja'far Al-Tahawi ketika menyatakan qadimun bila ibtida, bahwa Allah qadim. Dari mana Allah memiliki sifat qadim? Ini sifat bid'ah kata para ulama. Dita'liq oleh Syekh Albani mengatakan hadhihi sifat bid'iyah, sifat bid'ah. Dita'liq oleh Syekh bin Baz juga menyatakan ini sifat bid'ah. Dikomentari oleh para ulama bahwa ini sifat bid'ah. Allah tidak memiliki sifat qadim. Allah memiliki sifat al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin. Berarti mubtadi' dhal, ahli al-ahwa, ahli an-nar. Tidak. Kenapa? Karena beliau ahli sunnah dan berijtihad. Maka ijtihadnya kalaupun salah dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khata'uhu maghfur. Itu kemungkinan pertama. Wa yumkin an yakuna mimman lam yablughu ma wara'a dzalik. Kemungkinan kedua, bisa jadi orang tersebut orang yang man lam yablughu, yang belum sampai kepadanya hujjah, belum sampai kepadanya dalil, alias tidak tahu. Saya tahunya dari dulu ya begini. Padahal kalau ditegakkan hujjah, dia akan menyatakan amanna bihi, kami beriman dengannya. Kulun min indi rabbina. Kalau ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya, saya percaya. Tapi keburu. Terburu-buru orang tadi menyatakan bahwa dia adalah kafir, keluar dari Islam, mubtadi' dhal. Padahal dia dalam keadaan mimman lam yablughu hujjah. Belum sampai kepadanya dalil. Lam yablughu ma wara'a dzalika minan nusus. Belum sampai kepadanya apa yang di belakang dia dari dalil-dalil, dari nas-nas. Ini kemungkinan juga. Wa yumkin an yakuna lahu imanun 'adzim wa hasanatun. Atau kemungkinan ketiga, bisa jadi orang ini memiliki iman yang sangat tinggi. Wa hasanatun, memiliki sekian banyak kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Yang aujabat lahu rahmatullah, yang akhirnya dia mesti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada penyimpangannya, ada sesuatunya. Tetapi dia memiliki masya Allah amalan sekian banyaknya, amalan saleh dan imannya sangat tingginya. Ini juga walaupun tetap dikatakan salah, walaupun tetap dikatakan bahwa itu tidak benar, menyimpang, tetapi apakah dia ahli nar? Wallahu ta'ala a'lam. Allahu ta'ala a'lam. Jangan-jangan ada amalan-amalan soleh dia yang mengimbangi kesalahannya tadi, yang bisa mengalahkan dosanya kemudian dimaafkan oleh Allah SWT. Ini kemungkinan yang ketiga. Kama ghafara lilladhi qala idza mittu fasquni thumma dharuni thumma ghafara Allahu lahu li khasyatihi. Seperti kisah dalam riwayat yang sahih, bahkan dalam riwayat Muslim dan juga Bukhari, ada satu kisah seorang yang ketika mati berwasiat, wahai keluargaku, kalau aku mati bakar aku, hancurkan aku sampai menjadi abu, dan tebarkan abunya, daruni, sebarkan di lautan dan sebagian di daratan. Ketika dibangkitkan oleh Allah, ditanya, kenapa engkau melakukan seperti itu dan kenapa berwasiat seperti itu? Aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut kepada engkau ya Allah. Berarti karena kejahilan dia. Dikira kalau dihancurkan, kemudian dibakar, sampai jadi abu, kemudian disebar, itu sulit untuk dibangkitkan dikira. Hadza jahlun minhu. Ini kebodohan dia. Tetapi apa yang membawa dia berbuat dengan kebodohan seperti itu? Takut sama Allah Ta'ala. Maka kata Allah, aku ampuni dia karena rasa takutnya kepadaku. Hadis sahih. Qul a'udzubikumullah. Ini juga menjadi bukti, menjadi dalil. Mungkin saja seseorang ahli dosa, pendosa, tetapi dia dalam keadaan masih diampuni oleh Allah karena sesuatu hal yang Allah tahu, kalian tidak tahu. Allah tahu, kita tidak tahu. Maka jangan sembarangan mengkafir-kafirkan seseorang atau menerapkan satu ayat wa'id atau satu hadis wa'id, hadis ancaman. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka tempatnya neraka jahannam. خَلِدًا فِيهَا. Pegang. Kemudian diterapkan pada seorang. Kamu berdosa, berarti kamu finnar, kekal dalamnya selama-lamanya. Tidak bisa. Kenapa? Ini ancaman. Tetapi satu, mungkin Allah mengampuni, kamu jangan sok tahu. Sok tahu, akibatnya tadi sudah dikisahkan riwayatnya. Man yata'ala alayya, kata Allah. Yang kedua, mungkin dia dalam keadaan belum mengerti, belum tahu, atau mungkin belum tegak hujjah, atau mungkin dia memiliki kebaikan yang sangat besar, keimanan yang sangat tinggi, sehingga dosa-dosanya terkalahkan dengan hasanatnya. Maka ini semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi pada seseorang. Wa kana yadhunnu anna Allah la yaqdir ala jam'ihi wa i'adatihi. Orang tadi yang berwasiat untuk dihancurkan dirinya dan disebar di daratan dan di lautan, mengira, yadhunnu anna Allah la yaqdir ala jam'ihi wa i'adatihi, mengira bahwa Allah enggak akan bisa untuk membangkitkan dia dan mengembalikannya. Aw syakka fi dzalik, atau ragu. Baik, apa hukumnya yang ragu dengan kebangkitan? Kafir atau tidak kafir? Hukumnya kufur. Siapa yang ragu tentang kebangkitan, maka dia kafir. Toh orang tadi dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Limadha? Kenapa? Lijahlihi. Karena dia tidak tahu. Jahil, bodoh. Qul inna a'udzukumullah. Lakin hadza tawaqquf fi amri al-akhirah la yamna'ana an nu'aqibuhu fid dunya liman'i bid'atihi wa nastatibuhu fa in taba wa illa qatalnah. Tetapi catatan penting, bukan berarti orang yang berkata seperti itu kita biarkan. Perbuatan orang tadi tidak menghalangi kita untuk menghukum dia. Misalnya kalau kamu ketemu orang sejenis itu, saya ragu apa Allah bisa membangkitkan saya. Kalau saya hancurkan diri saya jadi abu, disebar ke lautan dan ke daratan dan seterusnya. Apakah kita katakan tidak apa-apa, bisa jadi diampuni kayak hadis dalam Sahih Muslim? Begitu? Tidak. Kata beliau, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, la yamna'ana, tidak menghalangi kita untuk menghukum dia. Kamu berani mengatakan seperti itu, akan saya laporkan kepada penguasa Muslim. Yustatab salatat ayam wa intab wa illa duribat unuqoh. Aku akan laporkan kepada penguasa dan akan diminta taubat 3 hari. Kalau dia tidak mau taubat, maka dia dipenggal lehernya sebagai murtad. Ditegakkan hujjah. Ini adalah Quran dan Sunnah. Maka kamu tidak percaya kafir. Saya tunggu sampai besok. Bagaimana? Masih enggak yakin terhadap akhirat? Ditunda lagi besoknya. Masih enggak percaya terhadap akhirat? Ini dalilnya, ini ayatnya. Qiyamul hujjah. Ketika dia mengatakan tetap saya tidak percaya, maka dia kafir murtad, disembelih dia. Khana bin Al-Azamullah, lihat kalimat beliau. Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. La yamna'ana an nu'aqibahu fid dunya. Orang yang berbuat seperti itu bukan berarti kita dilarang untuk menghukum dia. Apalagi menghukum untuk memboikotnya, memperingatkan dia, menjauhi dia, mentahdir dia. Liman'i bid'atihi. Untuk kita larang kebid'ahan-kebid'ahannya. Kesesatannya. Wa annastatibuhu. Dan tidak menghalangi kita untuk beristitabah atau mengistitabah dia. Istitabah diminta taubat. Fa in taba wa illa qatalnahu. Kalau mau taubat, kalau tidak kami bunuh dia. Ini ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Thumma idza kana al-qawlu fi nafsihi kufran qila innahu kafar. Kemudian kalau memang ucapannya ucapan kufur, kita mengatakan dia kafir. Wal qa'il lahu yakfur bi syurut wa intifa' mawani'i. Dan orangnya bisa dikatakan kafir dengan apa? Perhatikan ucapan beliau. Bisyurut, dengan syarat-syaratnya. Wantifa mawani', dan tidak adanya penghalang-penghalang. Sudah qiyamul hujjah? Sudah. Berarti dia bukan tidak tahu. Sudah disampaikan begini? Sudah. Tegakkan hujah-hujahnya? Sudah. Baik. Apakah barangkali dia dipaksa? Tidak dipaksa. Apakah mungkin dia dalam keadaan belum tahu? Sudah diberitahu. Apakah mungkin ada penghalang-penghalang ini, penghalang itu? Tidak ada. Dia kafir. Maka dia kafir. Walaya kunu dhalika illa idha sara munafiqan zindiqa. Walaya kunu dhalik. Dan tidak demikian, kecuali ketika dia sudah menjadi munafiqan zindiqa. Fala yatasawwar an yukaffir ahadun min ahli al-qiblah al-mudhhirin al-islam illa man yakun munafiqan zindiqa. Maka tidak tergambar dikafirkannya atau seseorang mengkafirkan ahli al-qiblah yang menampakkan keislaman kecuali menunjukkan bahwa dia munafiqan zindiqa. Dia kafir tapi dia mengaku Islam. Bagaimana? Berarti munafiqan. Munafiqan zindiqa. Wa kitabullah yubayyin dhalik. Dan kitab Allah menjelaskan yang demikian. Fa innallaha sannafal khalq fihi thalathata asnaf. Karena Allah dalam Al-Quran membagi manusia itu menjadi 3 golongan. Usinfun, 1 golongan. Kuffarun, orang-orang kafir. Minal musyrikin. Wa min ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani. وهم الذين لا يقرون بالشهادتين. Mereka lah orang-orang yang tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Golongan kedua, wasinfun almu'minun batinan wa zahira. Golongan kedua orang-orang beriman secara lahir dan batin. Wa sinfun aqarru bihi zahiran la batina. Sedangkan satu golongan lagi adalah golongan yang mengikrarkan syahadatain zahiran secara zahirnya saja, tetapi batinnya tidak menerima, alias batinnya kafir. Wa hadhil aqsamu tsalatsa madhkura fi awwal suratil Baqarah. Tiga jenis manusia ini disebutkan semuanya di awal-awal surat Al-Baqarah. Innalladzina kafaru. Kemudian orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, dan kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka-mereka yang munafikin. Wa kullu man thabata annahu kafir fi nafsil amr kana muqirran bisyahadatain fa innahu la yakun illa zindiqa. Tayib, kalau ada seorang yang oleh ulama dengan syarat-syaratnya dan setelah tidak adanya penghalang-penghalang dikatakan kafir padahal mereka masih mengaku muslimin, maka merekalah yang disebut dengan munafiqan, orang-orang munafik, zindiqan, seorang yang sesat, zindiq. Wal zindiq huwal munafiq, sedangkan zindiq adalah munafiq. Wallahu taala a'lam. Wassalatu taufiq wal afiyah. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.